بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين وحاضرات جماعة صلاة الصبح، yang saya hormati dan saya muliakan. Sebagaimana yang telah disinggung bahwa tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Di dalam teks riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. "Idza laqitahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza عطف فحمد الله فسمدك، وإذا مرض فعدك، وإذا مات فاتبعه." Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang pertama, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau menjumpainya, maka berilah salam kepadanya. Yang kedua, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kemudian yang ketiga, "Wa idza istansahaka fansah lahu." Apabila dia meminta nasihat kepadamu, tuluskanlah nasihat baginya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, "Wa idza atafa fahamidallaha fasammidhu." Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, yaitu dengan membaca Alhamdulillah, maka lakukan tashmid untuknya, yaitu dibalas dengan mendoakannya, "Yarhamuka Allah." Dan hak yang kelima, "Wa idza marida fa'udhu." Apabila dia sakit, maka kunjungilah dia, jenguklah dia. Dan yang keenam, "Wa idza mata fattabi'hu." Apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan konteks yang saya bacakan tadi. Semakna dengannya riwayat Al-Bukhari. Hanya saja di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan 5 hak saja. Dan di dalam konteks Muslim lebih lengkap. Hadis ini secara global mengingatkan kepada kita 3 landasan pokok dari ciri umat Islam. 3 perkara yang merupakan fondasi dasar umat Islam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 hak ini yang merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, maka ini mengingatkan kepada kita 3 landasan pokok, 3 perkara penting yang merupakan karakteristik agama kita. Yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang menjaga kebersamaan, menjaga persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Karena itu diperhatikan hak-hak setiap muslim terhadap muslim yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan kebersaudaraan mereka, kebersaudaraan di atas keimanan. Karena itu disebut orang-orang yang beriman. Diterangkan dengan sifat keimanan. dan kebersaudaraan mereka adalah kebersaudaraan di atas agama Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Iya. Maka dari dasar pokok di dalam agama kita, dijaga kebersamaan dan kesatuan di tengah umat Islam. Karena itu ada berbagai syariat yang disyariatkan di dalam agama ini. Semuanya dalam menjaga kebersamaan umat Islam. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat subuh secara berjamaah. Ini dari nikmat dan anugerah Allah yang sangat besar terhadap kita, umat Islam. Selain dari keberadaan salat ini yang penuh dengan keutamaan, kehadiran kaum muslimin di masjid-masjid Allah menghadiri salat berjamaah ini menyatukan hati-hati. Mendekatkan antara sebagian umat kepada sebagian yang lainnya. Iya. Demikian pula ada syariat salat Id 2 kali dalam setahun. Dan di dalam sholat berjamaah itu sendiri, ya, dan di masjid ini, saya lihat sunnah ini adalah sunnah yang diterapkan, alhamdulillah, merapatkan barisan di dalam shaf. Padahal ini adalah bagian dari syariat dalam sholat berjamaah. Ini adalah hal yang menyatukan hati. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusawwunna shufufakum, aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Hendaknya kalian menyatukan shaf-shaf kalian. Merapatkannya. Atau kalau tidak, Allah akan membuat hati kalian bercerai-berai. Ya. Ya, perhatikan bagaimana agama ini menganjurkan kepada tuntunan-tuntunan yang dengannya hati-hati itu bisa didekatkan. Dengannya hati-hati itu bersatu. Sebab kaum muslimin dibangun di atas kesatuan, itulah inti dari kekuatan mereka. Karena itu dalam Al-Quran Allah firman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum." Jangan kalian berselisih sehingga kalian itu akan melemah dan hilang kekuatan kalian. Dan hilang kekuatan kalian. Karena itu kita dilarang berpecah-pecah. Setiap kelompok bangga terhadap kelompoknya. Setiap orang membanggakan apa yang di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah terangkan bahwa itu adalah sifat kaum musyrikin. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, "Wala takunu minal musyrikina minal ladina farraqu dinakum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, setiap dari mereka membanggakan apa yang ada di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabi-Nya serta menerangkan bahwa nabinya berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah dalam agama. "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak terhitung dari mereka sama sekali. Maka ini dasar pertama yang ingin saya ingatkan dari kandungan umum di hadis hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ya. Kemudian dasar yang kedua dari karakteristik umat Islam yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa agama Islam adalah agama yang menggambarkan akhlak yang mulia. Di dalam tuntunan-tuntunannya terdapat rincian akhlak-akhlak yang baik. Dan inilah yang menyebabkan Islam diterima oleh banyak manusia di atas muka bumi ini. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa keadaan umat Islam atau kondisi umat Islam akan merata dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, itu disaksikan. Iya. Banyak dari wilayah-wilayah di atas muka bumi ini, negeri-negeri di atas muka bumi ini, ya, dari timur dan barat disentuh oleh Islam. Dan Islam masuk di tengah mereka, di dalam sejarah dibuktikan bahwa kebanyakan tempat itu dimasuki oleh Islam dengan rahmatnya, dengan tuntunannya dan syariatnya. Iya, dengan tuntunannya dan syariatnya. Walaupun ada negeri-negeri yang ditaklukkan dengan jihad, dengan pedang, tetapi apa yang ditaklukkan dengan rahmat dan tuntunan itu lebih banyak. Itu adalah lebih banyak. Maka akhlak yang mulia ini adalah bagian dan ciri dari agama kita. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Syim'an bin Nawas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Ini sama dengan hadis Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Amalan haji banyak. Tapi karena inti amalan haji adalah Arafah, yang disebut hanya apa? Arafah saja. Kebaikan itu luas. Tapi subhanallah, tidak ada yang disebut oleh Nabi kecuali apa? Akhlak yang mulia. Iya. Seorang dengan akhlaknya yang baik, kadang dia bisa menyaingi orang yang sholat satu malam suntuk, orang yang berpuasa di siang hari dengan akhlaknya yang mulia. Iya. Karena itu, hadis-hadis yang seperti ini mengingatkan kita akan ciri dari agama ini, yaitu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang nabinya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang sangat agung. Dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau menjawab, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Iya. Maka ini dasar yang kedua yang ingin saya ingatkan dari ciri agama kita. Kemudian yang ketiga, dasar yang ketiga dari ciri agama kita yang tersirat di dalam kandungan hadis, hatta orang muslim di atas muslim yang lainnya, bahwa agama ini adalah agama yang menjaga dan memberi setiap pemilik hak diberi haknya masing-masing. Iya. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 hak disebut dalam hadis ini. Seorang ayah punya hak terhadap anaknya. Seorang anak ada hak terhadap ayahnya. Dan seorang istri ada hak terhadap suami. Suami punya hak terhadap istri. Tetangga punya hak. Pemerintah punya hak. Iya. Kerabat punya hak. Bahkan kaum kuffar pun punya hak. Dan seluruh hak-hak ini dijaga, dipelihara, dan dituntunkan di dalam Islam dengan tuntunan yang sangat jelas sekali. Syariat yang sangat terang. Iya. Hak yang paling pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan. Yaitu kita beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepadanya, tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Hak seorang ayah, kedua orang tua terhadap anak-anaknya adalah mendidiknya dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min رجل استرآك الله رأيا ثم لم يحس بنفسك إلا حرم الله عليك الجنة." Tidak ada seorang pun yang diberi tanggung jawab oleh Allah kemudian dia tidak benar di dalam memeliharanya kecuali diharamkan terhadapnya surga. Dan seorang suami punya hak terhadap istrinya. Iya. Dan istri punya hak terhadap suaminya. Karena Allah firman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Bermuasyarahlah kalian dengan istri-istri dengan hal yang ma'ruf. Tetangga memiliki hak. Kerabat juga memiliki hak. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan Allah firman, "Wa atidil qurba haqqahu." berikanlah dari kerabat itu haknya masing-masing. Pemerintah punya hak. Iya. Dari hak mereka adalah ditaati oleh rakyat pada hal yang ma'ruf. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati' lil amir." Dengarlah dan taat kepada pemerintah. "Wa in duriba dhuhruka, wa in duriba dhuhruka wa ukhida maluka." Walaupun punggungmu dipukul, diambil hartamu. Tetap dengar dan taat. Karena itu adalah hak mereka untuk ditaati. Dan ketaatan kepada pemerintah adalah maslahat umum, kebaikan untuk semuanya. Kebaikan untuk semuanya. Iya. Dan demikianlah, setiap dari manusia diberikan haknya masing-masing di dalam agama kita. Karena itu, Salman Al-Farisi pernah berkata kepada Abu Darda. Dan ucapan Salman Al-Farisi ini dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bersabda, sadaqa Salman. Salman telah benar. Salman berkata, inna li rabbika alaika haqqan, wa li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Rabb engkau memiliki hak terhadapmu. Dan diri engkau juga punya hak terhadap engkau sendiri. Keluarga engkau juga memiliki hak terhadapmu. Maka berilah setiap pemilik hak, haknya masing-masing. Iya. Maka ini tiga dasar penting di dalam agama kita. Yang ingin saya ingatkan secara pokok. Sebab tiga hal ini, kadang banyak dari umat Islam yang melalaikannya atau melupakannya. Padahal dia adalah ciri yang merupakan sifat utama. Hal yang membedakan antara umat Islam dan selainnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'ala al-muslim sittun." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada enam. Dan penyebutan enam di sini bukan pembatasan. Sebab ini penyebutan sifatnya percontohan. Karena banyak di dalam teks hadis yang semisal dengan ini, itu Nabi tidak membatasi. Seperti Nabi menyebut penduduk sorga ada tiga. Disebutkan tiga sifat. Dan sifat penduduk sorga bukan tiga saja. Banyak sifat yang lain. Seperti Nabi menyebutkan tujuh golongan diteduhi di bawah teduhan arsy. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Tapi di hadis lain diterangkan selain daripada tujuh itu. Sebagian ulama ada yang menyebut 14, sebagian ada yang menyebut 21. Ya. Jadi penyebutan angka itu bukanlah pembatasan, tapi itu adalah percontohan. Sebab dari kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dekatkan pemahaman dengan menyebut angka-angka. Iya, jalan keselamatan ada tiga, manusia ada empat, kemudian begini ada lima. Berbagai bentuk hadis agar supaya mudah diingat, mudah untuk diingat. Iya. Dan ini dari keindahan mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Terdapat di dalamnya hikmah, terdapat di dalamnya bagaimana pendidikan dan bagaimana menanamkan ilmu di tengah kaum muslimin. Jadi ada enam disebut di dalam hadis ini. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau menjumpai muslim itu, berilah salam kepadanya. Ini dari hak saudara kita. Kalau kita menjumpainya, kita memberi salam kepadanya. Iya. Dan salam ini adalah tahiyyah, kalimat penghormatan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam dengan sebuah tahiyyah, maka balaslah. Iya. Salam itu dengan yang sebaik, yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Ya, karena itu kalau kita diberi salam, assalamualaikum, maka boleh kita menjawab waalaikumsalam. Ini semisal. Tapi kalau ingin lebih baiknya, waalaikumsalam warahmatullah. Ingin lebih sempurnanya lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan menebarkan salam ini adalah hal yang menumbuhkan kasih sayang di tengah kaum muslimin. Dan inilah yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam surga. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبدة لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman kecuali kalau kalian saling sayang menyayangi. Kemudian Nabi bersabda, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Inikah kalian, saya tunjukkan sebuah perkara, kalau kalian lakukan perkara itu kalian akan saling mencintai. Kata Nabi, abshir salama bainakum, tebarkanlah salam antara sesama kalian. Iya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul Islam afdal?" Islam apa yang paling afdal? Kata beliau, "An tut'ima at-ta'am wa taqra as-salam 'ala man arafta wa 'ala man lam ta'rif." Islam yang paling afdal adalah engkau memberi sedekah dengan memberi makan orang. Mengeluarkan sedekah dengan memberi makan orang. Dan kau membaca salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang kamu tidak kenal. Iya. Dikenal maupun tidak dikenal, dia memberi salam. Tapi di sini sering muncul pertanyaan. Kenapa kaum muslimin banyak membaca salam? Iya. Memberi salam kepada saudara yang lain, tapi kok senang ribut-ribut aja? Masih ada kerenggangan antara mereka. Bahkan tidak jarang diketemukan sebagian memberi salam kepada yang lainnya dalam keadaan mukanya masam. Atau ada permusuhan antara keduanya. Padahal memberi apa? Memberi salam. Ya, ini sebabnya karena dia tidak menghayati apa makna salam itu. Coba kalau dia perhatikan apa makna salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu artinya dia doakan semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada engkau. Keselamatan dari aib, keselamatan dari cacat, keselamatan dari bahaya, keselamatan dari hal yang membahayakannya. Ini penafsiran yang pertama. Dan assalamualaikum bisa ditafsirkan assalam, itu asma dari asmaul husna. Nama dari asmaul husna. Dari nama Allah assalam. Ya. Assalamualaikum itu artinya Allah yang maha assalam selalu bersama kalian. Memberikan keselamatan kepada kalian. Dan ini dua makna yang indah. Demikian pula rahmat Allah selalu dicurahkan kepada kalian dan berbagi keberkahannya. Coba kalau seorang mendoakan, membaca salam ini, dan dia tahu maknanya, dia doakan itu tulus untuk saudaranya. Apakah ini tidak menumbuhkan kecintaan antara dia dan saudaranya? Jawabannya apa? Pasti menumbuhkan kecintaan. Sebab dia doakan keselamatan untuk kamu, rahmat Allah dan keberkahannya. Saudaranya ketika mendengar dibacakan untuknya salam, dia juga membalas dengan hal yang sama. Maka ini pasti akan menumbuhkan kecintaan antara sesama mereka. Iya. Baik, maka ini hak muslim yang pertama yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau menjumpainya, maka beri salamlah kepadanya. Ya, menjumpai muslim, memberi salam kepadanya ketika dijumpai, itu hukumnya sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau dia memberi salam, kita wajib untuk menjawabnya. Menjawabnya adalah apa? Menjawabnya adalah kewajiban. Ya. Kemudian yang kedua, dari hak muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Apabila dia mengundang engkau, maka jawablah undangannya. Iya, jawablah undangannya. Undangan itu ada dua macam. Di dalam fikih kita, ada undangan walimah, undangan resepsi pernikahan, dan ada undangan selain walimah. Iya. Kalau undangannya bersifat walimah, resepsi pernikahan, hukum menghadirinya itu diwajibkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujibi da'wa faqad asalla Allah wa rasulah." Siapa yang tidak menjawab undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Iya. Adapun selain daripada itu, undangan tidaklah diwajibkan dan dia adalah sunnah yang dianjurkan. Sebab ini adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah undangan. Di dalam menjawab undangan saudara kita terdapat kedekatan. Seakan-akan seorang itu ya, selalu menyambung dengan saudaranya. Ya. Kemudian dia menuluskan kehadiran untuk saudaranya. Dan ini adalah hal-hal yang mempererat hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi perlu saya ingatkan bahwa menghadiri undangan yang bersifat kewajiban itu tadi di undangan acara nikah, ini sepanjang undangannya tidak mengandung perkara kemungkaran di dalamnya. Sebab kalau terdapat perkara kemungkaran di dalamnya, Rasulullah atau di dalam Al-Quran Allah firman tentang sifat orang-orang yang beriman, walladina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyaksikan perkara yang zuhur, perkara yang palsu, perkara yang tidak benar. Dan para ulama ahli tafsir menafsirkan az-zur dengan banyak penafsiran. Ya, salah satunya apabila dia menghadiri perkara-perkara yang ada kemungkaran di dalamnya, dia tidak boleh menyaksikannya dan melihatnya. Iya. Maka kalau ada di dalam sebuah undangan pernikahan terdapat di dalamnya hal-hal yang mungkar, iya, maka perkara yang seperti ini tentunya menyebabkan seorang tidak wajib untuk mendatanginya. Tapi perlu diingat bahwa banyak dari kaum muslimin kadang melakukan resepsi pernikahan, ada kemungkaran, kita tidak menghadirinya, bukan artinya kita tidak mengekspresikan kegembiraan untuknya dengan memberi hadiah di waktu yang lain. Mungkin saja kita tidak hadir di acara resepsinya, tapi kita mengirim dari hadiah pernikahan di waktu yang lain dan tetap menyambung dan memberikan kegembiraan untuk seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Iya, maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian yang ketiga, dari hak seorang muslim yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza tanṣaḥaka fanṣaḥ lahu." Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat, tuluskan nasihat untuknya. Ini saya perlu terangkan apa makna nasihat. Sebab nasihat dalam bahasa Arab beda dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Indonesia itu maknanya sempit. Kalau ada yang berbuat keliru, saya nasihati. Ada orang yang kurang dalam hal yang baik, saya nasihati supaya dia sempurna melakukan kebaikan. Nah, ini nasihat ya dalam bahasa kita. Nah, ini salah satu bentuk dari bentuk nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab, dalam agama kita, itu adalah pokok dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Tiga kali diulangi oleh Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, "Kullu liman?" Nasihat untuk siapa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa a'immatihim." Nasihat untuk Allah, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Nah, di sini kalau nasihat kita artikan nasihat bahasa Indonesia pasti tidak cocok apa artinya. Di sini nasihat diartikan dengan makna ketulusan. Sebab kata an-nusf dalam bahasa Arab, apabila orang Arab berkata nafahtul akal, saya menasihati madu, artinya madu ini setelah diambil dibersihkan dari kotoran, dibersihkan dari sarang-sarangnya sehingga dia menjadi madu murni. Itulah nasihat namanya. Jadi kalau dia menasihati, dia tuluskan sebuah amalan atau apa yang dia miliki untuk hal yang dia nasihati. Kalau nasihat bagi Allah, dia tuluskan segala hal untuk Allah. Dia murnikan ibadah hanya untuk Allah. Dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Dia tegakkan segala perintahnya. Dia tinggalkan larangan-larangannya. Nasihat untuk Rasulullah. Dia taat kepada Nabi dalam segala perintahnya. Dia tinggalkan segala larangannya. Dia benarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Dan dia membangun ibadahnya Hanya di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk Al-Qur'an, dia selalu membacanya, tadabbur terhadap kandungannya, mengamalkannya, membelanya. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya. Kemudian tidak mencela mereka di depan umum. Sebab pemerintah tidak layak dicela di depan umum. Walaupun dia keliru, salah, mencelanya di depan umum itulah hakikat dari kesalahan. Merubah kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Dan di dalam agama kita tidak dikenal ada yang disebut dengan nama merubah kemungkaran dengan apa? Kemungkaran lebih besar. Ya. Sebab dengan mencela pemerintah di depan umum, ini akan membuat hati rakyat menjadi panas. Ya. Dan kalau maslahat-maslahat umum yang diterapkan oleh pemerintah tidak ditaati oleh rakyat, yang rugi adalah rakyat itu sendiri. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan dalam sebuah hadis yang agung. Dan ini hadis kadang saya bacakan, sebagian orang heran ya, dengan hadis ini. Padahal ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan fala yubliha ala aliyah." فليأخذ بيده ولينصح سرا فإن قبل فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan, tapi diambil tangan pemerintah itu, dia pegang, kemudian dia berdoa, dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima, dia telah mencapai apa yang dimaksud. Kalau tidak diterima, dia telah menunaikan haknya. Tapi sekarang yang menjadi masalah, ya, ada orang yang mengkritik pemerintah, dia mengkritiknya di atas mimbar saja. Atau mengkritiknya di podium-podium umum saja. Tidak sampai ke pemerintahnya. Ini bukan nasihat namanya. Tapi ini namanya menebarkan permusuhan. Ya, dan ini tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Ya, Imam Ahmad rahimahullah, beliau dipenjara di 3 generasi pemerintahan. Bayangkan, 3 generasi. Berganti 3 pemimpin, beliau dipenjara. Dia tahun ini. Imam Ahmad kalau berbicara, didengar oleh seluruh manusia. Bayangkan ketika beliau meninggal, tidak ada rumah yang berpenghuni di kota Baghdad. Semuanya mengantar jenazah Imam Ahmad. Bersama dengan itu, tidak ada beliau membuat orasi, mengumpul massa, ya, kudeta terhadap pemerintah. Bahkan beliau berkata, "Law kanat li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa lis-sultan." Kata Imam Ahmad, andai kata saya punya doa, pasti dikabulkan oleh Allah. Saya punya kesempatan berdoa, satu doa, dikabulkan oleh Allah. Saya tidak pakai doa ini, kecuali untuk kebaikan penguasa. Sebab kalau penguasa baik, baik pula seluruh rakyat. Nah, ini baru penasihat namanya, orang yang jujur. Tulus untuk Islam dan kaum muslimin. Iya. Maka ini dari bentuk nasihat. Kemudian nasihat yang terakhir adalah nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Menjaga umat Islam, memperhatikan akhlak mereka, akidah mereka, memberikan untuk mereka apa yang bermanfaat untuk mereka, menjaga mereka dari hal-hal yang merusak mereka. Iya. Maka ini semuanya dari bentuk nasihat. Karena itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat indah sekali. Perhatikan. Tatkala beliau bersabda, "Wa idza stansahaka fansahhu." Apabila dia meminta ketulusan darimu, maka berilah ketulusan itu untuknya. Dia meminta bantuan, maka bantu dia dengan sempurna. Ya. Bantu dia dengan sempurna. Dia katakan, "Wah, saya tidak ada keperluan dengan dia. Tidak ada urusan saya dengan dia." Ya. Tapi saudaranya, dia tahu punya hak. Maka dia bantu sesuai dengan apa yang dia mampu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Kemudian hak yang ke berapa? Yang keempat. Dalam kelanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza atafa fahamidallaha fasammithu." Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah. Dia membaca alhamdulillah. Ini dari 3 ya, seorang muslim dan muslimat kalau bersin membaca apa? Alhamdulillah. Ya kalau dia membaca Alhamdulillah dan didengar oleh seorang Muslim, maka dari hak orang yang membaca Alhamdulillah ini kita doakan untuknya apa? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Iya. Ini kalau yang bersin laki-laki ya, kalau yang bersin perempuan yarhamukillah, begitu kalau bahasa. Artinya apa yarhamukallah? Semoga Allah selalu merahmatimu. Masya Allah. Perhatikan ya. Ketika dia bersin, si muslim membaca Alhamdulillah. Dia puji Allah atas bersin tersebut. Ya. Perhatikan antara orang yang bersin dan orang yang mau bersin tidak jadi bersin. Enak yang mana? Enak yang bersin. Ya. Enak yang bersin kan begitu. Maka itu adalah sebuah nikmat. Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat tersebut. Ya. Dan perhatikan dia bagaimana kehidupan seorang muslim dididik dengan kalimat-kalimat yang mendekatkannya kepada Allah. Dia habis makan, dia baca Alhamdulillah. Habis minum, dia baca Alhamdulillah. Dan Allah mencintai hamba yang seperti itu. Ya. Di dalam keadaan, di saat dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia membaca Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmu shalihah. Dalam keadaan dia dirundung perkara yang tidak menyenangkan, dia berkata Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala pujiannya untuk Allah pada segala keadaan. Ya. Maka selalu lisannya ada kalimat Alhamdulillah. Dan kalimat Alhamdulillah ini kalimat yang sangat agung. Salah satu kalimat yang sangat besar maknanya. Penting di hayat. Tapi waktu yang batasi kita ya. Jadi kata saya terangkan kalimat Alhamdulillah saja, kita perlu satu pertemuan lagi. Ya. Nah ini kalimat Alhamdulillah maknanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan at-tahur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani wa bainas samai wal ard. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan satu kalimat. Kalimat subhanallah walhamdulillah, dua kalimat ini atau salah satu dari dua kalimat ini, kata Nabi, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Tapi ini pahala sekali lagi bagi orang yang membacanya dengan menghayati maknanya, menerapkan kandungannya. Iya. Menerapkan kandungannya. Tapi kalau dia membaca Alhamdulillah, setelah itu dapat nikmat dia baca Alhamdulillah, setelah itu nikmatnya dia pakai dalam maksiat, ini Alhamdulillahnya bertentangan dengan apa? Perbuatannya. Ya. Sebab kesyukuran dari bentuk kesyukuran, dia gunakan nikmat tersebut dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini hak yang keempat. Seorang muslim kalau dia bersin, maka dibaca, didoakan untuknya yarhamukallah. Ya. Dan kalau misalnya dibacakan untuknya yarhamukallah, maka orang yang bersin membalas lagi doa untuk saudaranya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki diri-diri kalian. Perhatikan, saling mendoakan. Ya. Dan inilah hal yang sangat indah di dalam kehidupan kaum muslimin. Tidak ada di dalam agama yang lain. Tidak di dalam agama yang lain. Baik. Kemudian yang kelima. Dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, kunjungi dia. Iya. Mengunjungi orang sakit. Ini dari amalan yang sangat salih. Yang sangat mendekatkan seorang hamba pada surga. Amalan yang melipat gandakan kebaikan untuknya dari ciri keimanan. Ya, banyak hadis-hadis ya di dalam masalah ini yang berkaitan dengan masalah mengunjungi orang yang sakit. Hanya saja waktu membatasi kita. Kemudian hak yang keenam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka ikuti jenazahnya. Sebab mengikuti jenazah seorang muslim itu adalah kebaikan bagi muslim yang mengikuti itu sendiri. Sebab kalau dia menghadiri sholat jenazah, dia dapat pahala satu kiram. Kalau dia ikuti lagi jenazahnya, diantar sampai ke kuburan, dia dapat pahala lain. Satu kiram lagi. Satu kiram ini kata Nabi seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Iya. Dan keberadaan muslim ya, meninggal diikuti oleh saudaranya, ini memiliki makna-makna yang sangat mendalam di dalam agama kita. Dan demikianlah seluruh dari enam hak yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini adalah perkara-perkara yang agung, hendaknya kita jaga, hendaknya kita pelihara, ya, di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan dengan seksama, ya, kemudian kita berusaha untuk menerapkannya. Banyak dari nilai-nilai syariat kita sebenarnya itu berkaitan dengan umat Islam itu sendiri. Iya. Berkaitan dengan umat Islam itu sendiri. Kalau mereka menerapkannya dengan baik, pasti akan tercipta kebaikan di tengah mereka. Itu pasti. Iya. Akan turun untuk mereka berkah dari langit dan bumi. Iya. Karena Allah telah menjamin dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa. Keimanan dan ketakwaan mencakup seluruh yang kita terangkan itu tadi. Maka kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Ya, tapi yang terjadi sebaliknya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan. Menolaknya, tidak mengamalkannya, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Ini beberapa mana dan beberapa uraian yang berkaitan dengan hadis. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Semoga kita semua bisa mengambil kemanfaatan darinya, menjadikannya sebagai suatu pijakan di dalam kehidupan kita, sebuah cermin yang selalu kita menatap kepadanya, ya, mengambil manfaat-manfaatnya dan mewarnai kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh dari hayat kita ini, mengukuhkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua berdiri dan kembali kepadanya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Jawab di kesempatan yang lain. Baik, kita tutup.